السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai membaca kitab Usulus Sunnah atau prinsip-prinsip sunnah yang disusun atau diucapkan, diringkaskan oleh Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, ucapan Imam Ahmad ini yang ringkas ini ternyata dinukil dalam kitab besar 8 juz 4 jilid yang namanya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai. Di sana dinukil ringkasan Ahlus Sunnah oleh Imam Ahmad, ringkasan Ahlus Sunnah oleh Imam Syafi'i, ringkasan Ahlus Sunnah oleh Imam Al-Auza'i, ringkasan Ahlus Sunnah oleh Abu Hatim Ar-Razi, ringkasan Ahlus Sunnah, dan diantaranya ringkasan dari Imam Ar-Raziyain kita bahas di Islamic Center. Dan di sini kita bahas dari Imam Ahmad, agar kita tahu bahwa semua imam-imam tersebut berpendapat sama dalam prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Tidak berbeda. Usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau ketika ditanya tentang Ahlus Sunnah, beliau menjawab dengan kalimat Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah. Jawaban ini oleh Imam Ahmad rahimahullah dinukil oleh Hibatullah Al-Lalikai dengan sanadnya. Kita baca saja sanadnya. Qala akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari. Qala haddathana Uthman ibn Ahmad ibn Sammak. Qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Anbar qira'atan 'alayhi min kitabih fi syahr Rabi'il Awal sanata 93 wa 200. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Munqiri Al-Basri di daerah Tinnis. Qala haddathani Abdus ibn Malik al-Attar, dia berkata sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Artinya sanad ini sampai bersambung kepada Imam Ahlus Sunnah Abu Abdullah Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, bahwa beliau berkata, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Bahwasanya prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal iqtida'u bihim. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka para sahabat, wal iqtida' bihim, dan meniti jejak mereka, meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan adalah sesat. Disebutkan ikhwani fiddin a'azzakumullah dengan beberapa sanad kepada Imam Ahmad, ternyata sama. Demikian pula diriwayatkan dalam jalan lain, dari riwayat lain, bahkan Syekh Albani mendapatkan nuskhah manuskrip yang asli dari sanad yang lain juga mirip seperti ini, bahkan secara makna sama, tidak berbeda, bahwa Imam Ahmad menyatakan prinsip sunnah menurut kami adalah mengikuti para sahabat Nabi dalam berpegang dengan kitab sunnah. Falladhi alaihi ashabu Rasulillah, sedangkan yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW adalah perkara yang merupakan tolok ukur, miqyas. Lil muhiqqin alladziina yatamassakuna bihadzal asl. Bahwasanya apa yang dipegang oleh para sahabat merupakan tolok ukur, barometer bagi siapa yang berpegang dengan kitab sunnah. Dan apa yang dipegang oleh mereka ridwanullah alaihi majma'in tidak lain kecuali kitab sunnah. Ilman wa amalan, secara ilmu dan pengamalan. Kadang-kadang ada orang yang mengetahui secara ilmu teori, tapi ketika praktek salah. Tetapi para sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi, dan ketika praktek mereka praktek di hadapan Nabi. Apa maknanya? Praktek mereka benar, sehingga apa yang dipegang oleh mereka dari ilmu berupa teori dan berupa pengamalan. Kedua-duanya dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Rasulnya sudah jelas karena disaksikan oleh mereka. Kalau mereka salah, Nabi akan menegur. Laisa kama taqulun. Tidak seperti apa yang kamu katakan. Sebagaimana pernah terjadi, sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kami merasa berat dengan ayat ini. Ayat yang mana? Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan keboliman, maka mereka mendapatkan amn wal ihtida', keamanan dan petunjuk. Para sahabat merasa berat karena mereka memahami keboliman itu adalah semua dosa. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya? Siapa kami yang bersih? Kalau syaratnya iman yang diterima adalah iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman, berat sekali. Apa kata Nabi? Laisa kama taqulun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh sekian para perawi-perawi hadis dalam kitab-kitab sahih mereka. Bahwasanya Nabi menegur, tidak seperti kalian katakan. Ini contoh bahwa para sahabat selalu diawasi dan dipersaksikan oleh Nabi. Kalau salah memahami, salah mempraktekan, Nabi akan menegur. Tadi salah paham, merasa berat karena dikira dosa-dosa. Kata Nabi, laisa kama taqulun, tidak seperti apa yang kalian katakan. Yang namanya zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan, kata Nabi. Alam tasma' ila qawli abdin salih, tidakkah engkau mendengar ucapan hamba yang saleh kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Berarti innama dzalikum syirk. Yang dimaksud dikata Nabi dalam ayat ini adalah kesyirikan orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ketika mereka salah memahami diluruskan. Ketika mereka salah dalam mempraktikkan. Ketika dua sahabat safar dan kedua-duanya junub dan mereka tidak mendapatkan air. Yang satu tayamum seperti biasa dengan wajah dan tangannya. Yang satu berguling-guling di tanah. Sampai ketika pulang kembali kepada Rasulullah SAW, mereka laporkan, ya Rasulullah, kaita wa kait. Demikian-demikian diceritakan. Maka Nabi menyatakan, innama yakfik, sesungguhnya cukup bagimu, antaf'al biyadaika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan demikian-demikian. Yang dibenarkan adalah cukup dengan tayammum. Kita mendapatkan ilmu lagi. Bahwa tayamum itu bisa untuk hadas kecil, bisa pula untuk hadas besar. Hadas besar yang harusnya mandi, tetap pakainya tayamum kalau tidak ada air. Tidak harus berguling-guling di tanah. Diluruskan lagi oleh Nabi. Menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia, yang ilmu mereka dan pengamalan mereka disaksikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disaksikan oleh Allah. Mengapa? Karena ayat masih turun. Karena ayat masih turun. Kalau mereka salah, bahkan ketika Nabi tidak melihat, Allah turunkan ayatnya. Wa minan nasi man yakul kada. Ada manusia yang berkata seperti ini. Ada manusia yang berkata seperti ini. Diluruskan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika seseorang yang mendihar istrinya, atau yang menyatakan pada istrinya, aku perlakukan engkau seperti ibuku. Aku hormati, aku beri makan, aku beri minum, tapi aku tidak menyentuhmu seperti ibuku. Ternyata diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayatnya yang menegur bahwa di antara kalian ada yang berbuat begini, berbuat begitu. Artinya bahwa mereka para sahabat betul-betul dipersaksikan pengamalan mereka oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mereka keliru, kalau mereka salah, Allah turunkan ayatnya kepada Rasulnya. Di antara kalian ada yang berbuat seperti ini, di antara kalian ada yang berbuat seperti itu. Sehingga para sahabat mengatakan bolehnya azl dengan ini, dengan kaidah ini. Apa kata mereka? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Azl adalah mengeluarkan mani di luar rahim istri. Apa dalilnya dibolehkan yang seperti itu? Para ulama membawa hadis ini. Para sahabat berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal, Qur'an masih turun. Maknanya Allah pasti tahu apa yang kami lakukan. Kalau salah, Nabi akan mendapatkan wahyu. Dan akan dikatakan di antara kalian ada yang berbuat begini dan begitu. Akan dilarang. Tetapi kenyataannya tidak ada larangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu hanya contoh-contoh saja. Kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah. Bahwa usulus sunnah indana, bahwa prinsip sunnah menurut kami adalah mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam berpegang dengan kitab was sunnah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia dan para khalifah-khalifahnya yang lurus, tidaklah mereka berpegang kecuali dengan sesuatu yang lurus. Tidaklah mereka berpegang kecuali dengan kebenaran. Kitabullah Al-Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqaidihim, dalam akidah mereka. Wa ibadatihim, dalam ibadah mereka. Wa muamalatihim, dan dalam muamalah mereka sesama mereka. Muamalah hutang piutang, dagang jual beli, sewa menyewa, ila akhiri. Wa sa'iri syu'unihim, dan segala macam urusan mereka selalu berpegang dengan kitab wa sunnah, ilman wa amalan. Wa la siyamal aqidah, khususnya masalah aqidah. Fa Ahmad rahimahullah yushiru ila hadzal aslil azim. Maka Imam Ahmad mengisyaratkan pada prinsip ini. Prinsip akidah dengan prinsip yang dikatakan tadi, berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'un. Hadhihi alqa'idah Al-aridah allati la yanaddu anhu aw anha syai'un minal Islam wa khassah al-aqidah. Prinsip ini tidak ada tandingannya. Artinya tidak ada yang seperti ini dalam artian tingkatannya. Karena ketika kita bicara tentang masalah tauhid, kita bicara masalah sunnah, kita bicara masalah apapun, prinsipnya adalah kita kembali pada Quran dan sunnah dengan seperti yang dipahami oleh para sahabat dan seperti yang diamalkan oleh sahabat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, pernah saya sampaikan prinsip seperti ini. Waktu itu di Bandung, ada seorang profesor yang kebetulan hadir, protes. Dan berkata, bukankah Quran ini akan terus dipakai sampai akhir zaman? Di zaman yang berbeda, di tahun yang berbeda, di kondisi situasi yang berbeda. Kenapa kita harus kembali kepada pemahaman orang-orang dulu? Orang-orang yang tidak seperti zaman kita, ila akhirnya. Dengan argumen-argumen akalnya. Maka saya jawab dengan simpel saja. Bahwa yang berkembang-berkembang itu adalah urusan dunia kalian. Silakan, itu urusan dunia kalian. Adapun urusan yang kita bicarakan sekarang ini, urusan agama. Di zaman Rasulullah, salat wajib, salat fardu 5 waktu. Di zaman kita juga 5 waktu. Di zaman yang akan datang juga 5 waktu. Di zaman global, di zaman belum ada segala macam alat-alat komunikasi, ya 5 waktu. Kita tidak bicara tentang dunia. Tatawurat, perkembangan, kemajuan, perubahan-perubahan, itu dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Yang sedang kita bicarakan ini agama. Agama itu perkara yang baku. Perkara yang sudah Allah turunkan dalam keadaan baku. Tidak bisa dirubah. Enggak bisa diganti. Dan kalaupun ada keadaan darurat, itu bukan berarti hukumnya berubah. Kan bukankah dalam situasi tertentu babi bisa jadi halal? Kalau darurat misalnya. Iya. Dan itu ada dalam Quran. Illa manitturra ghaira baghin wala 'adin. Kecuali kalau terpaksa, bukan karena ingin, bukan berlebihan. Tetapi itu bukan merubah hukum. Ditanya bagaimana hukumnya haram. Kok boleh? Ini darurah. Illa manitturra. Berarti hukum tidak berubah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Bahwa ucapan Imam Ahmad, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, agar jangan sampai beberapa orang yang mengaku berpegang dengan kitab dan sunnah, ternyata mereka memahaminya berbeda dengan pemahaman para sahabat. Menyimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan para sahabat. Atau mengamalkan dengan pengamalan yang berbeda dengan pengamalan para sahabat. Maka diingatkan prinsip Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah, hendaklah kita berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti ini ciri khas Ahlus Sunnah. Khilafan li ahlil bid'ah, berbeda dengan ahlul bid'ah. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Ketika mereka hawa nafsunya menginginkan ini boleh dan menginginkan ini tidak apa-apa, maka mereka akan cari dalilnya supaya cocok dengan apa yang dia mau. Ini ahlul ahwa. Wa ya'tamiduna 'uqulahumul fasidah, atau biasanya mereka memakai akal-akalnya yang rusak. Seperti tadi. Bukankah situasi dan kondisi berubah? Bukankah zaman akan ada kemajuan, perbedaan-perbedaan? Masa ditafsirkan harus begitu terus, tidak disesuaikan dengan zaman? Ini akal. Maka kita jawab, agar mereka memahami dengan akal mereka, bahwasannya yang kita bicarakan adalah hukum-hukum agama dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah diakhiri dengan kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Diakhiri dengan kalimat yang Allah katakan, hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Berarti Islam sudah sempurna, sudah baku, sudah lengkap. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berkembang, yang berubah, yang berganti, itu hanya urusan-urusan dunia kalian. Sehingga yang dulu membaca Al-Quran, sekarang tinggal klik, terdengar suara Al-Quran. Apa sama hukumnya? Tidak sama. Kamu membaca, kamu mendapatkan pahala lebih besar. Walaupun tidak saya nafikan, mendengarkan dari berbagai macam media-media juga ada pahalanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi' dalam syarahnya, adapun mereka yaz'umuna annahum ya'tamiduna ala lughatil Arab. Ada yang memakai hawa nafsunya. Pokoknya saya mau begini, pokoknya saya mau begitu. Ada yang memakai akalnya, bukankah ini baik, bukankah itu baik. Menurut saya pikir ini baik, ila akhir. Ada yang ketiga, yaz'umuna annahum ya'tamiduna ala lughah. Mereka mengaku bahwa mereka menafsirkan dengan bahasa Arab. Merasa ahli bahasa Arab. Salat itu, sholla yusolli, dalam bahasa Arab maknanya berdoa. Wasalli alaihim, doakan mereka. Berarti makna salat itu berdoa. Maka sholat saya lebih banyak dari kalian karena saya berdoa terus. Lihat ya, ikhwan fillah na'azakumullah. Dia pegang Quran, tapi enggak mau pegang sunnah. Dia pegang Quran, tapi enggak mau kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka baca dan kemudian mereka lihat kamus Arabiyah dan kemudian mempelajari bahasa Arab. Aqimish shalah, tegakkan sholat. Sholat itu maknanya doa. Disuruh doa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bagaimana dengan ayat yang menyatakan fa'budu lillahi wasjudu, disuruh sujud. Bagaimana dengan ayat qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, disuruh berdiri. Bagaimana dengan kalimat farka'u ma'ar raqi'in, rukulah bersama orang yang ruku, disuruh ruku. Bagaimana dengan ayat subbihisma rabbikal a'la, disuruh untuk mengucapkan subhan rabbiyal a'la. Bagaimana dengan ayat fasabbih bismi rabbikal 'adzim, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu yang maha agung, disuruh untuk menyatakan subhan rabbiyal 'adzim, subhan rabbiyal 'adzim. Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Bukan hanya disuruh berdoa. Disuruh semua ini tadi yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat dengan salat 5 waktu. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada berdirinya, ada tasbihnya, ada doanya di dalamnya. Lengkap. Ini sombong dengan bahasa Arabnya, tetapi tidak kembali kepada salaf. Tidak kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang keempat, ada yang memakai qiyasat al-fasidah. Qiyasat, qiyas-qiyas akli. Atau istilah sekarang analogi. Kalau diperumpamakan begini, kalau diperumpamakan begitu, kita analogikan dengan ini, kita analogikan dengan itu. Kalau sudah ada dalil, maka enggak perlu pakai analogi-analogi. Bahkan qiyas yang syar'i, qiyas yang syar'i itu qiyas yang dengan syarat-syaratnya lengkap yang dibahas oleh fuqaha ahli fiqih, bahwa ada maqis, ada maqis alaih, ada wajhus syabah, ada syurutul qiyas. Itu pun kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yusaru ila al-qiyas illa, tidak dipakai qiyas kecuali inda darurah, kecuali ketika darurat. Apa maknanya darurat? Hadis yang langsung tidak ada, ayat yang langsung tidak ada. Dilihat yang mirip. Begitu lihat yang mirip, ini mirip dengan ini, maka kita hukumi sama dengan ini. Itu qiyas. Berarti kapan dipakainya? La yusaru ilal qiyas illa inda darurah. Oh, kama qala Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Tetapi mereka kebanyakan memakai kias-kias akli. Bukankah, berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Ila akhiri. Maka dibedakan. Ahlus sunnah berbeda dengan mereka. Ahlus sunnah berpegang dengan Quran dan sunnah. Dan memahaminya seperti mereka yang sudah mengamalkannya. Dengan persaksian Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang sudah terbukti. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya sangat banyak. Di antaranya pujian Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan anshar. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sudah dipastikan mendapatkan keridhaan. Siapa? Disebut muhajirin. Disebut ansar. Enggak bisa ditakwilkan kemana-mana lagi. Muhajirin dan ansar para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan selain muhajirin dan ansar, Allah sebutkan yang ketiga. Sahabat-sahabat yang datang setelah mereka. Yaitu kalimat walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'it tabi'it tabi'it tabi'in ila akhirih sampai hari kiamat. Dan ini tafsir dari Imam Syaukani rahimahullah. Kata Imam Syaukani bahwa kalimat walladzina tabauhum adalah semua yang mengikuti para sahabat ila yaumil qiyamah. Rahimahullah. Menyatakan bahwa yang dimaksud adalah yang mengikuti mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti prinsip mereka, mengikuti penerapan mereka, mengikuti cara mengamalkan seperti mereka, maka orang-orang ini termasuk dalam walladzina taba'uhum biihsan, yaitu diridhai oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan para sahabat dan dibahas dalam babnya. Qala amma al-Imam Ahmad wa man salafuhu min as-sahabah. Adapun Imam Ahmad dan para pendahulunya dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin, fa innad din alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullah wa sunnati rasulillah. Mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah sampai pada Imam Ahmad berpegang dengan Quran dan sunnah. Khususnya dalam masalah akidah dan prinsip-prinsip. Karena dalam masalah perkara-perkara yang furu', kadang ada perbedaan sedikit, tidak banyak. Seperti misalnya sholat. Sholat fardu lima waktu, apa ada perbedaan? Seluruh kaum muslimin. Madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, madhab Abu Hanifah, semua. Sama, enggak ada perbedaan. Walhamdulillah rabbil alamin. Cuma rinciannya. Ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak menggerakkan jarinya. Ada, itu mungkin ada perbedaan. Maka yang kita maksud adalah pada prinsip-prinsipnya, pada usulnya, mereka semua tidak keluar dari kitab dan sunnah dan mereka berupaya untuk berpegang dengan kitab wa sunnah. Wa fi dzalikal huda al-mustaqim, dan disitulah petunjuk yang lurus dan jalan yang lurus. Wal iqtida'u bihim, kata Imam Ahmad, dan mengikuti mereka, meneladani mereka. Ini dengan dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur ila akhir al-hadis. Atas kalian, kata Nabi SAW. Dan ini ketika diminta wasiat. Yang namanya wasiat bukan hanya sekedar perintah. Tapi perintah yang ditekankan. Wasiat tidak hanya perintah biasa. Perintah yang memiliki tekanan lebih. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Hendaklah taat pada penguasa kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habasyah. Sampai pada kalimat Faman ya'ish minkum. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan kathira. Akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Atas kalian untuk berpegang dengan khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Dan khalifah-khalifah yang lurus, kata Nabi, 30 sana. 30 tahun. Dan ternyata dihitung 30 tahun, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan Al-Hasan. Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Nabi menyatakan ketika kalian melihat berbagai macam pertikaian dan perselisihan, maka kalian sudah punya bimbingannya, sudah punya prinsipnya dari Nabi, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Apa perbedaan kalian? Ini bukankah ini baik? Apa alasannya? Ya, kita kan sudah lihat. Saya pikir ini bagus. Ini pikiran. Saya rasa ini bagus. Ini perasaan. Ini bagus dengan dalil dari hadis yang sahih. Nah, ini baru sunnah. Kita pegang. Alaikum bisunnati. Kadang ada di sini, kadang ada di sini, kadang ada di sana. Al-haq ahaqqu an yuttaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Apakah kebetulan ada pada orang yang dekat dengan kita atau kebetulan ada pada orang yang jauh dari kita? Ternyata bahwa hadis sahih, maka kita katakan dia benar. Saya salah. Dan saya cabut ucapan saya. Saya kembali pada sunnah. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kalau kalian mendapatkan hadis sahih yang menyelisihi pendapatku, berarti saat itu aku dalam keadaan tidak memahami atau tidak mendengar. Maka aku rujuk hidupku dan matiku. Pegang sunnah dan lemparkan pendapatku ke dinding. Atau kama qala Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dinukil ucapan yang hampir sama dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, bahkan dari Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah dikenal madrasahnya dengan madrasatul ra'yu. Karena lebih banyak pakai ra'yu, pakai pendapat. Tetapi ketika ditanya prinsipnya, kata beliau bahwa hadis sahih itulah madhabku. Masalahnya, di zaman beliau tidak sama dengan zaman kita mudahnya. Mudahnya mencari hadis, mudahnya mencari riwayat, saat itu sulit. Bahkan dikatakan yang nyampe kepada beliau hadis hanya dari 3 sahabat. Wallahu ta'ala alam. Diriwayatkan seperti itu. Sedikit hadis yang datang pada Abu Hanifah. Sehingga Abu Hanifah ketika tidak mendapatkan hadis, kata beliau, berarti kita kiaskan dengan ini. Sampai Nasrullah salam al-afiyah. Bahwa beberapa pendapat-pendapat beliau syadzah karena itu. Tetapi beliau rahimahullah mendapatkan udzur. Yang tidak mendapatkan udzur adalah yang sudah tahu hadisnya sahih bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, kemudian tetap pokoknya saya Hanafi. Ini yang tercela. Ini yang madzmum. Karena dia sudah tahu hadis sahih. Adapun imam-imam mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ya Ahmad, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah muridnya. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i. Kalau engkau mengetahui hadis, kalau ada hadis sahih, sampaikan kepadaku agar aku berpegang dengan hadis yang sahih. Waliqtida' bihim, berarti perintah dari Allah dan Rasulnya untuk berpegang dengan kitab wa sunnah dan mengikuti para sahabat. Allah memuji para sahabat untuk apa? Apa hikmahnya? Allah memuji para sahabat dalam sekian ayatnya. Misalnya di dalam surat yang tadi kita baca. Dan juga dalam ayat yang Allah menyatakan Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat. Asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu semua pujian. Di dalam surat Al-Hasyr dipuji muhajirin, dipuji ansar, dipuji pula walladzina ja'u min ba'dihim dan yang datang setelah mereka. Berarti sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, dan sahabat yang mengikuti mereka. Dipuji juga. Dalam sekian ayat, dalam sekian hadis. Tentunya pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah puji para sahabat. Hikmahnya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi di prinsip pertamanya. Yaitu hendaklah kita menjadikan mereka teladan. Kalau ada yang bertanya, bukankah teladan kita Rasulullah? Iya. Teladan kita Rasulullah SAW. Kita ambil sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita lihat bagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana para sahabat memahami Quran wa sunnah. Itu yang kita maksud. Sehingga sunnah para sahabat adalah berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nastafi bihat al-qadr barakallahu fikum wal'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila an asakfirka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.